Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, para pendengar wali murid dari wali santri dari Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang, kemudian wali santri dari Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, selalu membimbing kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemudahan untuk mendidik mereka. Dan harapannya kelak menjadi generasi yang kita harapkan, yaitu generasi yang bermanfaat bagi umat ini dengan semulia-mulia akhlak. Kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang prioritas pendidikan. Di dalam pendidikan itu ada prioritas, ada tartib, ada urutan-urutan di dalam proses dan metode pembelajaran pada anak-anak kita. Kita tidak bisa asal memberikan materi kepada anak-anak kita tanpa memperhatikan tartib atau urutan-urutan atau prioritas dalam pendidikan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering sekali kita mendengar kata-kata dari orang-orang bahwa pendidikan itu harus sejak dini. Kemudian muncul istilah pendidikan sedini mungkin. Ini sangat benar sekali bahwa pendidikan itu sedini mungkin. Bahkan sejak anak belum lahir pun sudah dimulai pendidikan. Anak berada di kandungan ibunya sudah dimulai pendidikan. Bahkan sebelum seorang suami berkumpul dengan istrinya pun, itu pun sudah dimulai pendidikan dengan adanya doa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ungkapan tadi bisa kita benarkan, namun perlu kita ketahui bahwa di dalam pendidikan itu ada namanya tartib atau urutan-urutan, atau adanya prioritas, mana yang lebih penting terlebih dahulu diberikan, kemudian mana yang perlu diberikan kemudian selanjutnya. Sebenarnya ini sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah. Jundub bin Abdillah mengatakan, kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyanun hayawiroh fata'allamnal iman qabla an na'allamal Qur'an thumma ta'allamnal Qur'an fajadna bihi imanan. Dari Jundub bin Abdillah, dia mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada saat itu masih anak-anak menjelang balig. Anak-anak menjelang balig, kalau dalam pendidikan kita ini namanya murohakoh, jadi menjelang balig, umur 10 sampai balig. Fata'alam nal iman, kami belajar iman, qobla an na'lamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Jadi kami belajar iman sebelum Qur'an. Thumma ta'alamnal Qur'an. Kemudian setelah kami belajar iman, kami belajar Qur'an. Fasdadna bihi imanan. Maka dengan belajar Qur'an tersebut, iman kami bertambah. Jadi ada prioritas dalam pendidikan ini, yaitu pendidikan iman didahulukan sebelum pendidikan Qur'an. Iman didahulukan sebelum ilmu. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka apabila kita mendidik, anak-anak kita, misal anak kita baru umur 3 tahun, kemudian kita mendengar ada perkataan bahwa pendidikan sedini mungkin, akhirnya di dalam pikiran orang tua, anak kecil itu dididik sholat sedini mungkin, dilatih untuk melaksanakan sholat rutin, kemudian diajari menghafal Al-Quran, diajari ini, itu, dan sebagainya, dengan harapan bahwa kelak dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berilmu. Apakah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat? Sebagaimana hadis dari Junthub bin Abdillah tadi, bahwa yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah iman terlebih dahulu, sebelum kita mengajarkan ilmu, sebelum kita mengajarkan Quran. Maksudnya bagaimana? Jadi ibarat bahwa sebelum kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, maka kita menyiapkan wadah dari ilmu itu. Apa wadah dari ilmu itu? Adalah hati. Nah, sedangkan perlu kita ketahui bahwa iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Maka pendidikan iman yang pertama adalah yaitu pendidikan hati. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan ilmu, maka kita menyiapkan wadah bagi ilmu itu bagi anak-anak kita, yaitu hati anak-anak kita. Makanya antara lain hikmah diperintahkannya anak kita untuk sholat itu umur 7 tahun, karena pas sebelum 7 tahun kita mendidik anak-anak kita tentang keimanan. Ini. Jadi iman terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan yang lain. Kalau seandainya seseorang itu belajar Quran terlebih dahulu sebelum belajar iman, bisa jadi dia mungkin ahli di bidang ilmu tertentu. Bisa jadi dia mungkin hafal Al-Quran 30 juz. Namun karena iman yang belum ditumbuhkan, maka yang dia lakukan itu tidak sampai kepada hatinya. Jadi seolah-olah hanya mekanistik, robotik, ya, membaca sesuatu tanpa didasari dengan ketulusan hati atau keikhlasan. Jadi sebenarnya pendidikan keimanan itu terkait dengan pendidikan hati. Dalam hal ini adalah untuk penguatan keikhlasan, yang sejatinya bahwa dengan kekuatan keimanan itu maka muncullah akhlak yang mulia. Jadi intinya pendidikan hati itu adalah pendidikan keimanan, yang nanti wujud yang tampak adalah berupa akhlak yang mulia pada orang yang belajar keimanan tersebut. Nah, oleh karena itu, apabila kita melihat ada seseorang yang tampak sekali dia itu ahli dalam bidang ilmu agama, faqih dalam bidang ilmu agama, namun kita lihat akhlaknya kurang bagus, adabnya tidak bagus, maka bisa jadi dia itu belajar ilmu tapi sebelumnya tidak belajar iman. Dia itu belajar ilmu namun belum memiliki akhlak yang mulia. Dia belajar ilmu namun belum belajar kepada adab. Akhirnya jadilah dia orang yang pintar namun tidak memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Keimanan tidak tumbuh. Ini. Nah, oleh karena itu, pelajaran yang pertama yang perlu diberikan kepada seseorang itu adalah iman, walaupun orang itu usianya sudah dewasa. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mendidik orang-orang yang baru masuk Islam, maka konsentrasi pendidikan bagi mereka adalah penguatan keimanan, walaupun usia mereka itu sudah dewasa. Umurnya mungkin bisa jadi sudah 40 tahun, 50 tahun. Namun karena mereka baru masuk Islam, maka yang pertama diajarkan kepada mereka adalah tentang penguatan keimanan. Demikian juga ketika Nabi SAW mendidik anak-anak kecil. Sebagaimana yang sering kita sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengajak cucunya untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika beliau menjadi imam dan beliau sujud itu, cucunya naik di punggung beliau. Sampai beliau itu sujudnya lama sekali. Karena apa? Beliau tidak ingin memburu-buru cucunya untuk segera turun dari bermain di punggung beliau tadi. Sampai cucunya puas, kemudian Nabi baru bangkit dari sujud beliau. Ini adalah termasuk pendidikan pertama, yaitu tentang pendidikan keimanan. Sekilas kalau kita perhatikan, seolah-olah itu tidak ada pendidikan pada anak yang sedang bermain-main tadi. Kelihatan yang tampak justru anak tersebut itu mengganggu. Namun perlu kita ketahui bahwa pendidikan keimanan itu adalah yang disentuh bukan fisik, yang disentuh bukan nalar, tapi yang disentuh adalah hati. Walaupun anak itu bermain-main ketika waktu sholat, namun di dalam hati anak itu ada persepsi positif bahwa sholat itu sesuatu yang sangat indah. Ini. Oleh karena itu, berdasarkan dengan hadis dari Jutub bin Abdillah tadi, maka bisa kita katakan bahwa kita sebelum mengajarkan anak kita menghafal Quran, maka terlebih dahulu tumbuhkanlah pada diri anak kita, pada hati anak kita, mencintai Al-Quran. Sebelum kita mengajarkan anak kita sholat, sebelum mengajarkan anak kita ibadah, maka terlebih dahulu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu mencintai ibadah. Sebelum kita mengajarkan ilmu, sebagai contoh ilmu baca tulis hitung, maka kita tumbuhkan pada diri anak kita itu kecintaan mereka terhadap baca tulis hitung. Sebab pada hakikatnya seseorang akan bisa belajar lebih maksimal terhadap suatu ilmu, entah itu ilmu diniyah atau ilmu umum, itu akan menjadi maksimal seandainya di dalam dirinya itu didasari rasa cinta, yaitu cinta kepada pelajaran yang sedang dia pelajari. Tanpa adanya tumbuh kecintaan pada diri seseorang atau anak, kemudian dia belajar tentang suatu ilmu, maka tidak akan bisa maksimal dia mempelajari itu. Maka antara lain terkait dengan keimanan ini, prioritas yang pertama kita tumbuhkan pada anak kita adalah tentang mahabbah, yaitu kecintaan. Perlu kita ketahui ada tiga rukun ibadah. Yang menjadikan suatu ibadah itu menjadi sempurna apabila dalam ibadah itu ada tiga rukun. Yaitu yang pertama mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ibadah itu yang kedua adalah adanya rojak, yaitu harapan. Jadi ketika melakukan ibadah tersebut hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu adanya khauf, yaitu rasa takut, takut akan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat prioritas di antara tiga rukun ibadah, yang pertama kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita adalah mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Terus kemudian bagaimana terkait dengan tauhid? Bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah. Kalau kita perhatikan kondisi anak kita yang masih kecil sebelum usia 7 tahun, yaitu masa-masa tufulah, yaitu di mana masa-masa itu anak itu belajar segala sesuatu dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Usia itu sebelum 7 tahun adalah usia belum tamyiz. Logika dan nalar anak belum tumbuh sempurna. Maka anak akan mudah terkagum dengan sesuatu, karena yang bekerja maksimal pada diri anak waktu itu adalah imajinasinya, persepsinya, itu yang kuat pada anak tersebut. Ketika anak sebelum 7 tahun, pikiran bawah sadarnya terbuka lebar-lebar. sehingga hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang gaib anak akan mudah sekali percaya. Maka dengan kondisi anak secara psikologis tersebut, bisa kita katakan bahwa pendidikan yang paling tepat untuk anak usia itu adalah pendidikan keimanan. Ini. Nah, tauhid yang pertama kita ajarkan kepada anak kita adalah tauhid rububiyah. Yaitu kita ajarkan kepada anak kita melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak, yang dirasakan oleh anak. Sebagai contoh misal ketika melihat matahari yang begitu indahnya ketika terbit, anak akan merasa terkagum, akan merasa takjub dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita katakan kepada anak-anak kita bahwa yang menciptakan matahari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri anak akan langsung meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha besar karena telah menciptakan matahari yang begitu besar, yang begitu indahnya. Jadi sebenarnya tartib itu disesuaikan dengan kondisi anak. Dalam hal ini ada namanya marhalah dalam pendidikan kita. Ini. Jadi termasuk prioritas yang utama tentang tauhid adalah tauhid rububiyah. Kemudian setelah itu adalah tauhid asma wa sifat. Kemudian setelah itu adalah tauhid uluhiyah. Terus kemudian kalau kita perhatikan tentang unwanu sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga. Yaitu yang pertama adalah syukur, ya rasa syukur. Kemudian yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah istighfar. Kalau kita perhatikan dengan kondisi anak, maka di antara tiga rukun atau tiga tanda kebahagiaan tersebut, prioritas yang paling pertama kita ajarkan kepada anak kita adalah rasa syukur. Yaitu sering-sering kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berterima kasih. Karena pada fase-fase di bawah 7 tahun itulah fase-fase penuntasan ego anak. Anak semuanya hampir dituruti oleh orang tuanya kecuali yang membahayakan dia dan orang lain. Akhirnya diharapkan dengan semuanya dituruti, tidak ada hal-hal yang, tidak ada beban syariat pada anak tersebut. Boleh dikatakan mungkin kalau orang dewasa dilarang, tapi bagi anak itu tidak mengapa. Maka kesempatan pada saat itu adalah kita mengajarkan berterima kasih kepada anak tersebut. Harapannya anak itu akan tumbuh rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya tentang rukun dakwah, bahwa untuk prioritas yang pertama untuk anak-anak kita adalah tasfiyah, yaitu pemurnian. Pemurnian akidah anak-anak kita, pemurnian pemahaman anak-anak kita, termasuk pemurnian hati anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah prioritas yang pertama, yaitu keimanan. Dalam hal ini terkait dengan akidah. Terus kemudian apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan keimanan itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada rukun iman yang 6. Maka yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang keimanan adalah bagaimana anak kita meyakini adanya 6 rukun iman tersebut. Anak kita meyakini adanya Allah. Anak kita meyakini adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul-rasul Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, adanya hari akhir, dan adanya takdir Allah. Walaupun mungkin di usia-usia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, anak kita belum hafal tentang rukun iman yang 6, karena satu sisi anak kita belum tumbuh nalarnya, belum fase-fase tamyiz, maka kita harapkan walaupun mereka belum hafal, mereka meyakini di dalam hatinya. Yakin di dalam hatinya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab itu ada, kitab Allah ada, Rasul Allah itu ada, bahwa surga itu ada, hari akhir itu ada, kemudian takdir Allah itu juga ada. Ini prioritas yang pertama. Karena apa? Kecintaan atau mahabbah hati yang kita didikkan pada anak-anak kita. Nah, dengan adanya prioritas ini, maka diharapkan orang tua tidak tergesa-gesa. Kadangkala ada orang tua yang begitu bangga dengan anaknya, yang usianya masih 5 tahun. Kemudian diberi materi pelajaran yang begitu banyak, sehingga anak sudah hafal ini, hafal itu, pintar ini, pintar itu, pandai ini, pandai itu. Namun ternyata ada yang terlewat pada anak tersebut, yaitu pendidikan keimanan. Ini akan menyebabkan masalah nantinya. Bisa jadi anak akan menjadi orang yang pintar, namun memiliki akhlak yang tidak mulia. Bisa jadi menjadi orang yang luar biasa dia, tapi tidak memiliki adab. Bisa jadi mungkin dia menjadi orang yang alim, orang yang pandai dalam ilmu agama, namun dalam perilakunya terhadap kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka perlu sekali ya orang tua mengetahui prioritas pendidikan ini, jangan tergesa-gesa untuk memberikan ilmu langsung kepada anak sebelum menumbuhkan hati anak, sebelum menumbuhkan keimanan atau kecintaan pada diri anak. Jadi ini penting sekali tentang prioritas ini. Jangan sampai kita itu salah dalam memberikan materi atau pendidikan kepada anak kita karena apa? Rasa tergesa-gesa kita. Ini anak kita itu memiliki fase perkembangan. Anak kita bukanlah robot atau mesin yang bisa diprogram kapanpun dan diisi dengan materi apapun. Namun anak kita manusia, anak kita memiliki fase perkembangan. Ada fase-fasenya. Para ulama telah membagi fase-fase tersebut. Antara maksudnya adalah bahwa setiap fase memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Setiap fase memiliki materi pembelajaran yang berbeda-beda. Ini penting sekali. Nah, yang sering sekali orang tua lakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak, pendidikan itu sebenarnya bukan untuk manusia sejatinya. Karena anak dianggap mesin yang bisa diisi dengan materi apapun, dengan aplikasi apapun. Akhirnya sejak dini anak dijejalkan berbagai ilmu sebelum ditumbuhkan keimanan pada diri anak. Jadi intinya, kalau seorang anak itu menghafal Al-Quran tetapi sebelumnya tidak ditumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, maka nanti akan ada masalah di dalam dia menghafal Al-Quran tersebut. Bisa jadi dia menghafal Al-Quran, membaca dengan tartil, dengan tajwid yang bagus, namun dia tidak tahu maknanya. Apa maksud dia membaca itu? Hanya sekedar berbunyi dan berbunyi seperti MP3 yang sedang disetel. Ini karena apa? Keimanan tidak ditumbuhkan. Mungkin anak kita diajari baca tulis hitung, menghitung, ya. Menghitung dengan menghafal angka-angka, menghafal perkalian dan sebagainya, mungkin pintar sekali menjawab soal-soal matematika. Namun kalau sebelumnya tidak ditumbuhkan kecintaan, kemudian nalar tidak ditumbuhkan, bisa jadi dia hanya bisa menghafal angka-angka namun nalarnya tidak tumbuh. Dia tidak memiliki kreativitas. Karena apa? Dia hanya bisa mengerjakan soal namun dia tidak banyak bertanya, rasa ingin tahunya tidak tumbuh. Ini yang menjadi permasalahan. Mungkin bisa jadi anak kita itu pandai berbahasa, ya, bahasa asing, entah bahasa Arab, entah bahasa Inggris. Namun kalau sebelumnya tidak ditumbuhkan kecintaan dengan bahasa yang dia pelajari. Sebagai contoh, anak mempelajari bahasa Arab, dari awal sudah langsung dimulai untuk menghafalkan kosakata atau mufradat. Harapannya nanti biar dia umur 6 tahun atau umur 12 tahun kelas 6 bisa membaca kitab gundul. Namun kalau tidak ditumbuhkan kecintaan tersebut anak-anak kepada bahasa, maka nanti khawatirnya dia hanya bisa pintar berbahasa namun enggak tahu apa gunanya dia berbahasa Arab tersebut. Jadi inilah apa namanya tentang pentingnya prioritas. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa sebelum kita memberikan ilmu kepada anak kita, maka siapkanlah wadahnya terlebih dahulu, yaitu hati yang bersih. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, ya, fal ilmu jauharu latifin la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu itu adalah permata yang mulia. Tidak akan cocok ilmu itu bertempat kecuali di hati yang bersih. Ini. Maka kalau kita tidak menyiapkan hati anak-anak kita, kita bersihkan hati anak-anak kita dengan tauhid, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya nanti ilmu yang kita berikan itu, padahal ilmunya adalah sangat mulia, namun ditempatkan pada tempat yang tidak bersih, pada tempat yang tidak selayaknya, maka ilmu itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya mungkin ilmu yang dimiliki anak kita hanya sekedar banyaknya riwayat atau banyaknya hafalan. Ya. Laisal ilmu bikasrati riwayah walakinnal ilmu al-khosiyah. Ilmu itu bukanlah hanya banyaknya riwayat atau banyaknya hafalan. Namun ilmu itu adalah sesuatu yang bisa memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dimiliki oleh hati yang bersih. Kalau hati itu belum bersih, kemudian diberi ilmu, maka bisa jadi menyebabkan pada diri seorang itu adalah kesombongan, bukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian langsung belajar ilmu tanpa belajar iman, maka dia akan menjadi orang yang tidak tahu sopan santun, karena apa? Merasa dirinya paling pintar. Ini. Maka prioritas yang paling penting adalah orang tua itu jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa memberikan ilmu kepada anak-anaknya sebelum menyiapkan wadah untuk menempatkan ilmu itu, yaitu pendidikan keimanan anak kita, yaitu untuk membersihkan hati-hati anak kita sehingga nanti ilmu yang ditempatkan pada hati tersebut betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kita, yang akhirnya memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ana sampaikan, kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini, ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Terkait tema yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi, yaitu prioritas pendidikan. Semoga pula yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami tanpa terkecuali. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda lewat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903 0417, ataupun dapat Anda ketikkan di live chat channel YouTube Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama yang telah masuk, datangnya dari WhatsApp dari Ibu Astuti di Gayam Sari. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang dari kecil sudah terbiasa sholat 5 waktu, namun giliran saat remaja tidak mau sholat lagi? Bagaimana orang tua harus bersikap Ustaz? Silakan Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Astuti yang ada di Gayam Sari. Semoga Allah selalu menjaga ibu dan keluarga ibu dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana menyikapi anak yang sejak kecil itu sudah tertib melakukan sholat 5 waktu, namun setelah remaja justru malah bermasalah? Ya. Ini antara lain menandakan bahwa belum muncul kecintaan pada diri anak tersebut terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pertanda bahwa belum muncul mahabbah. Ini pertanda bahwa masih belum kuatnya keimanan pada diri anak tersebut. Bisa jadi ketika kecil anak tersebut tidak ditumbuhkan kecintaan terhadap sholat terlebih dahulu, namun langsung dilatih dengan ilmu sholat. Langsung diajarkan sholat mungkin umur 5 tahun, umur 4 tahun. Karena kecintaan itu belum tumbuh, akhirnya apa? Ketika dia melaksanakan sholat itu hanya seperti mekanik atau mekanistik. Ya, mekanistik, hanya dia secara fisik saja, enggak sampai kepada hatinya. Karena apa? Sebelumnya tidak ditumbuhkan keimanan. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, apakah kemudian tidak bisa diperbaiki? Tidak ada kata terlambat dalam pendidikan ini, walaupun sampai usia tua sekalipun. Maka yang harus dilakukan apabila sudah remaja terlanjur, ternyata keimanannya belum kuat, pendidikan keimanannya terlewat, ya, karakter keimanannya terlewat ketika masa kecil tidak dididikkan, maka diulang kembali. Nah, caranya bagaimana? Sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa wadah ilmu yang ada pada diri anak tersebut berupa hatinya itu masih belum dipenuhi keimanan. Maka kuatkanlah keimanan hati anak tersebut. Bagaimana cara mendidik hati agar iman itu tumbuh? Mendidik hati tidak bisa dengan mengandalkan akal. Dibanyak diceramai, anak akan merasa sudah tahu itu. Seandainya anak mungkin malah sholat, Padahal dari kecil dia sudah rajin sholat, kalau diceramai dia akan mungkin pura-pura nggak dengar. Karena apa? Bagi dia sudah paham. Karena yang dia butuhkan adalah penumbuhan hati ini. Maka mendidik hati itu tidak bisa dengan paksaan juga. Maka mendidik hati adalah dengan ketulusan hati. Yang paling utama dalam pendidikan keimanan itu adalah keteladanan orang tua. Keteladanan. Keteladanan dalam hal ini itu bukan berarti kita hanya mencontohkan saja, namun di sisi lain anak menganggap kita itu masih tidak sayang kepada mereka. Mungkin kita memperlihatkan kepada anak, kemudian memerintahkan kepada anak, lihat bapak dan ibu rajin sholat, kamu harus nurut. Tidak seperti itu caranya. Kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, kemudian bagaimana agar anak merasa bahwa kita itu mengagumkan bagi anak kita. Agar anak merasa bahwa kita menyayangi mereka, bahwa kita mau mendengar apa yang mereka katakan, bahwa kita perhatian kepada mereka, kita melindungi mereka, kita menjaga mereka. Itu yang namanya keteladanan. Jadi keteladanan itu bukan hanya sekedar contoh, namun merasuk kepada sampai ke hati anak-anak. Ini bukan hanya sekedar memberikan contoh sholat, namun empati kita tidak ada kepada anak-anak kita. Bukan hanya sekedar mengajari anak dengan melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi ternyata orang tua masih marah-marah kepada anaknya, bersikap keras dengan pemaksaan, itu bukan teladan. Jadi yang dimaksud teladan itu memunculkan pada diri anak terhadap orang tua rasa kagum, ya, rasa takjub, dan merasakan betapa indahnya Islam itu. Inilah yang disebut dengan keteladanan. Maka tadi anak yang sudah terlanjur remaja, bisa jadi kita mungkin mohon maaf kepada anak kita. Karena bisa jadi pada saat masih kecil anak-anak kita itu, kita terlewat dalam mendidikkan terlebih dahulu keimanan. Kita langsung kepada ilmu. Oleh karena itu, tidak mengapa kita minta maaf kepada anak kita. Dengan meminta maaf kepada anak kita, insya Allah ta'ala, luka hati yang selama ini ada pada diri anak sehingga tidak tumbuh keimanannya itu sedikit akan terobati. Setelah itu kemudian kita perbaiki diri kita. Kita buat lebih rajin sholat kita sebagai orang tua. Bagi ayah makin rajin untuk sholat di masjid berjamaah. Bagi ibu mungkin juga sholatnya di rumah makin tepat waktu. Kemudian setelah itu kita berikan perhatian kepada anak kita. Kita tanya apa keluhannya. Kita dengarkan ceritanya, kita apresiasi apa yang dia lakukan, walaupun mungkin hal-hal yang sepele, namun kita beri pujian, kita beri apresiasi, kita beri penghargaan kepada anak kita, itu termasuk keteladanan. Akhirnya, setelah anak merasa bahwa orang tua bisa dijadikan contoh, menjadi teladan, kemudian merasa anak nyaman dengan orang tua, bahwa orang tuanya benar-benar sayang, maka insya Allah ta'ala kecintaan diri anak itu akan tumbuh kepada orang tua, yang harapannya nanti juga akan cinta kepada ibadah, dan harapannya juga akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya diulang lagi pendidikannya keimanan yang pada anak tersebut, yaitu dengan membersihkan hatinya dengan apa? Dengan perhatian, dengan keteladanan kepada anak tersebut. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Ibu Astuti tadi yang bertanya dari Gayam Sari. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Datangnya dari Bapak Sokip di Meranggen. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya rela dan ikhlas serta sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk pendidikan anak saya, terutama dalam bidang agama. Anak saya kini menjadi santri yang soleh, namun tidak sekalipun ilmu agama tersebut saya ajarkan sendiri, namun hasil didikan dari pesantren. Apakah saya termasuk orang tua yang telah melalaikan anak, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Pak Sokip yang ada di Meranggen, bahwa beliau merasa telah ikhlas lahir batin mendidik anak-anak dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Masya Allah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun solehnya anak tersebut adalah hasil didikan dari lembaga pendidikan, dari pesantren atau dari sekolah atau dari ustadznya. Kemudian apakah orang tua tersebut yang tidak mendidik langsung kepada anaknya termasuk orang tua yang lalai? Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim Arab yang ayat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga diri dan keluarga itu sebenarnya adalah pendidikan. Terus apa sebenarnya pendidikan itu? Pendidikan itu bukan semata-mata seperti persekolahan. Jadi persekolahan itu hanya bagian dari pendidikan. Pendidikan itu bukan berarti kita mendudukkan anak, kemudian kita menulis di papan tulis, kemudian kita mengajarkan kepada anak kita seperti seorang guru. Bukan hanya itu saja. Pendidikan itu bukan hanya memindah sekolah ke rumah. Jadi pendidikan rumah yang dilakukan oleh orang tua itu bukan seperti memindah sekolah di rumah. Nanti di rumah ada jadwal, nanti ada matematika hari ini jam sekian, nanti ada tahfidz hari ini jam sekian. Bukan hanya semata-mata itu saja. Sebenarnya pendidikan anak itu adalah yang dilakukan orang tua adalah pembersamaan, yaitu membersamai anak-anak kita. Ketika mereka beraktivitas, kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga pada aktivitas-aktivitas anak kita itu kita bisa memberikan masukan-masukan. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sebagai contoh. Dalam kita membersamai anak-anak kita, ternyata anak melakukan kesalahan. Nah, kemudian di dalam kesalahan itu, sebagaimana kita ketahui bahwa kesalahan anak termasuk belajar. Maka dalam kesalahan anak itu kita bisa mengajarkan kepada anak kita tentang istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Jadi kesalahan anak itu bisa menjadi media pembelajaran. Itu kalau tidak kita bersamai, maka kita tidak akan mengajarkan kepada anak kita. Terus kemudian sebagai contoh lagi, ketika anak kita bertengkar, kemudian kita melereh anak-anak kita, kemudian kita memberitahukan kepada anak-anak kita, apabila mereka sudah usianya tamyiz, sudah besar, mereka kok masih bertengkar, kemudian kita memberikan nasihat dengan kelembutan, sehingga mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah tidak baik terhadap saudaranya, maka ini juga termasuk pendidikan. Terus kemudian suatu ketika anak kita sudah umur 10 tahun, kemudian ternyata anak kita lalai untuk melaksanakan sholat, padahal biasanya sudah rutin sholat, kecintaannya sudah tumbuh, dia sudah diajari sholat, tapi ternyata suatu ketika dia lalai terhadap sholat itu, kemudian kita pukul dengan pukulan yang tidak memberikan bekas pada anak kita, itu juga termasuk pendidikan. Termasuk kita mendoakan anak-anak kita, itu juga termasuk mendidik anak-anak kita. Kita menyapa anak kita, kita mencium anak kita, kita memeluk anak kita, kita bercanda dengan anak-anak kita, itu adalah pendidikan. Jadi, apakah tadi pertanyaan dari Pak Sokib, kemudian Pak Sokib bertanya apakah saya termasuk orang yang tua yang lalai? Ya tergantung dari Bapak sendiri. Kalau Bapak ternyata masih mendoakan anak, masih sering menyapa anak walaupun anak mungkin di pondok pesantren, kita masih memberikan nafkah kepada anak kita, biaya kepada anak kita, kemudian kita masih sering menengok kepada mereka, kemudian kita masih sering bertanya keadaan mereka, memberikan motivasi ketika mereka sedang tidak bersemangat, memberikan apresiasi ketika mereka berhasil, itu semuanya termasuk pendidikan. Jadi jangan dibayangkan bahwa pendidikan itu hanya transfer ilmu. Ya, jadi pendidikan itu adalah termasuk pendidikan hati, termasuk pendidikan pikiran atau otak, dan termasuk juga pendidikan fisik. Mungkin bisa jadi yang dilakukan oleh Pak Sokib itu banyak yang terkait dengan pendidikan hati bagi anak-anak. Dalam hal ini adalah penguatan keimanan, termasuk motivasi di situ. Nah maka wa ta'ala bisawab, apakah termasuk lalai atau tidak, Pak Sokib sendiri yang tahu tentang ukuran-ukurannya. Maka khusnudun saya insya Allah ta'ala Pak Sokib telah melakukan pendidikan keimanan kepada anaknya, yaitu sering-sering memberikan motivasi walaupun mungkin anaknya tidak selalu berada di rumah bersama keluarga karena apa, menuntut ilmu di pondok pesantren. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Sokib di Meranggen dan kita semua yang menyimaknya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Ummu Abdullah yang tidak menyebutkan tempatnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya Ustaz, bagaimanakah membersihkan hati pada anak usia 7 tahun ke atas. Silakan. Bagaimana membersihkan hati pada anak usia 7 tahun ke atas? Ini sebenarnya membersihkan hati ini pertanyaan dari Ummu Abdullah. Membersihkan hati ini terkait dengan pendidikan karakter keimanan sebenarnya. Ya, karakter keimanan. Yaitu tadi perlu kita ketahui bahwa mendidik hati, mendidik keimanan itu berbeda dengan memberikan ilmu. Kalau memberikan ilmu kita dengan ceramah, ya, dengan latihan. Tapi kalau pendidikan iman itu yang paling utama adalah dengan keteladanan. Setelah pemberian keteladanan, contoh yang baik, maka selanjutnya kita adalah pemberian apa? Perhatian kepada anak. Yaitu dibersamai, hatinya disentuh. Kita berikan bahasa cinta anak yang paling dominan apa kita berikan. Kalau ternyata anak bahasa cintanya hadiah, ya kita sering-sering memberi hadiah. Kalau bahasa cintanya pujian, kita sering-sering memberi pujian kepada anak tersebut. Kita apresiasi sehingga dia merasa dirinya hebat. Nah, setelah kehebatan dia itu, kita katakan bahwa itu adalah pertolongan dari Allah, sehingga muncul kecintaan kepada Allah. Kemudian kita dengan berkisah, itu adalah termasuk media-media pembelajaran, termasuk metode pembelajaran yang paling utama dalam penumbuhan keimanan. Jadi keteladanan, dengan berdialog dengan mereka, dengan pemberian empati, kebersamaan, kemudian dengan berkisah, baik yang diambil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu, yaitu orang-orang yang soleh ini. Nah, kalau seringkali kita mendidik keimanan itu dengan apa? Yaitu yang kita garap bukan hati anak kita, tapi otak mereka. Dengan apa? Antara lain kita seramai mereka itu, ya, kita sebutkan bahwa orang yang baik itu apabila sholatnya khusyuk. Padahal satu sisi keimanan mereka tidak tumbuh, hati mereka tidak belum bersih. Maka sulit sekali, karena apa? Pembersihan hati lewat otak itu agak susah. Maka pembersihan hati ya langsung disentuh hatinya, yaitu dengan tadi keteladanan, diberi empati, kebersamaan tadi ini, sehingga anak merasa bahwa dirinya dicintai oleh orang tuanya. Itu penting sekali dalam penumbuhan keimanan, merasa dirinya dicintai. Setelah merasa dirinya dicintai, kemudian rasa takjub bahwa ternyata orang tuaku hebat, luar biasa. Rasa takjub itu akhirnya harapannya nanti akan dia bangga terhadap Islam, bahwa Islam itu indah, luar biasa. Setelah merasa bahwa Islam itu indah, maka akan mencintai yang mensyariatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tumbuhlah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda kebersihan hati seseorang apabila di dalam dirinya sudah ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya anak yang sudah 7 tahun sudah tamyiz namun keinginan beribadahnya masih kurang, ya. Itu pertanda bahwa cinta kepada Allahnya belum tumbuh sempurna, maka didiklah hati mereka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Ummu Abdullah tadi yang telah bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Dari hamba Allah yang fakir ilmu, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah untuk dalil atau keyakinan serta kepastian jika anak kita telah kita tuntaskan egonya pada usia di bawah 10 tahun, kemudian akan menjadi beradab ketika masuk 10 tahun. Adakah dalil kepastian untuk hal tersebut? Silakan Ustaz. Iya. Jadi tentang egosentris ini memang jadi perdebatan ya antara para praktisi pendidikan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita ambil dalil dari kisah yang tadi disebutkan, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak cucunya untuk sholat. Di sana sahabat itu sedang menunggu ya di masjid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan menggendong salah satu cucunya. Kemudian Nabi menuju ke depan shaf untuk mengimami sholat, kemudian cucunya tadi ditaruh di sebelah beliau. Kemudian beliau takbiratul ihram dan beliau melakukan sholat sebagaimana yang beliau biasa lakukan, kemudian beliau sujud. Ketika beliau sujud itu sujudnya lama sekali. Karena lama sekali tersebut, akhirnya dalam pikiran para sahabat yang jadi makmum itu bermacam-macam pikirannya. Akhirnya salah seorang sahabat itu mengangkat kepalanya yang bernama Saddad. Kemudian dilihatlah ternyata cucu Nabi tadi sedang main kuda-kudaan di punggung beliau, Nabi SAW. Nah, kemudian sahabat tadi sujud kembali, Ya, dan akhirnya setelah sholat selesai, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa sujudnya tadi kok lama sekali? Apakah terjadi sesuatu atau Nabi sedang menerima wahyu?" Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulu dalika lam yakun." Semua itu enggak terjadi. Walakin nabni itra irtahalani, hanya saja tadi cucuku itu nunggangi saya. Fakarih itu anu ajilahu, aku tidak ingin memburu-buru dia. Hatta yakdia hajatah, sampai dia itu selesai menunaikan keperluannya, yaitu bermain. Sampai dia puas, turun sendiri, kemudian aku baru bangkit dari sujud. Kalau kita perhatikan bahwa ada ego anak tersebut yang dituntaskan oleh Nabi SAW. Anak tersebut merasa bahwa dirinya paling penting. Coba bayangkan ketika Nabi mengimami sholat di belakang itu para sahabat sedang makmum. Itu main kuda-kudaan. Pastilah dalam diri anak itu akulah yang paling penting di antara sekian orang. Itu yang disebut dengan egosentris. Merasa dirinya adalah pusat perhatian. Ini. Itu dituntaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa cucu Nabi tadi setelah dewasa mendapatkan gelar atau lakob yaitu sajad, yaitu ahli sujud atau orang yang sujudnya lama. Akibat apa? Ego yang sudah dituntaskan tersebut memunculkan adanya persepsi positif bahwa sholat itu atau sujud itu menyenangkan. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa bukanlah merupakan jaminan bahwa siapa saja anak-anak kita yang masa kecilnya egonya tuntas, kemudian setelah 10 tahun menjadi anak yang tertib, anak yang sopan santun, beradab dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa urusan hati itu bukanlah hak manusia. Karena walaupun kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hati anak-anak kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengendalikan, yang membolak-balikkan. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati hamba-hamba Allah itu berada di tangan Allah azza wa jalla. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati-hati mereka. Ini. Oleh karena itu maka kita dalam mendidik anak-anak kita walaupun kita sudah yakin itu seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun jangan berhenti-henti kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita sebagai orang tua dan menjaga hati anak-anak kita yang sedang kita didik. Oleh karena itu maka sikap yang paling bijak dalam menghadapi ini memang usia di bawah 7 tahun adalah masa-masa penuntasan egosentris dengan dalil tadi yaitu hadis hadis yang tadi disebutkan. Terus kemudian masalah nanti anak menjadi beradab atau tidak itu masih berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta penjelasannya. Jazakallahu khairan. Dan semoga dapat kita pahami bersama, khususnya hamba Allah yang fakir ilmu tadi yang bertanya. Baik, kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari, kita beralih ke channel YouTube atau live chat YouTube. Kali ini datangnya dari Ibu Hartati Yotati. Beliau bertanya, di sekolah dasar telah dibiasakan sholat berjamaah zuhur bagi seluruh anak kelas 1 sampai kelas 6. Sangat tidak kondusif keadaannya Ustaz, sehingga para pengajar bersikap tegas dengan teriakan. Apakah ini baik? Lalu bagaimanakah cara yang lebih efektif? Kemudian pula apabila ada sekolahan yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama para murid, bagaimanakah konsekuensi dari sekolah tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, ini memang fenomena yang sering terjadi dan setiap tahun selalu berulang-berulang dan sepertinya setiap solusi yang diterapkan, metode yang diterapkan tidak bisa mengatasi masalah, terus berulang-berulang sehingga kadangkala menjadikan guru itu pusing ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Hartati. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu tentang metode pendidikan sholat pada anak-anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kita orang tua diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh anak kita sholat ketika anak kita usia 7 tahun. tentu saja usia di sini ukurannya adalah hijriah, tahun hijriah ya ini. Nah, berarti sebelum 7 tahun belum ada perintah sholat bagi anak-anak kita. Maka kalau di bawah 7 tahun adanya pemaksaan dengan kekerasan kepada anak, itu menyalahi hadis tadi ini. Namun apabila kita memancing-mancing anak, menawarkan mau ikut ke masjid apa tidak, ini abi atau bapak mau sholat di masjid, kalau dia ikut gak masalah, kalau gak mau gak masalah, gak usah kita paksa. Itu di bawah 7 tahun. Jadi tidak ada perintah, tidak ada paksaan. Namun apabila anak misal usia 5 tahun sudah minta diajari sholat, ingin sholat di masjid, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung kita sambut. Kita didik anak tersebut karena apa? Keinginan anak tersebut. Setelah 7 tahun maka orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat. Setelah 7 tahun ini. Nah, kalau orang tua tidak memerintahkan anaknya sholat, maka berdosa karena menyalahi hadis tadi. Tetapi apabila anak tidak mau sholat, ya selama dia belum balik, ya, maka anak tersebut tidak berdosa. Sebagai contoh, dia masih umur 8 tahun, ya, 8 tahun hijriah, diperintahkan kepada anak tersebut, nak, ini sudah waktunya dzuhur, ayo sholat. Orang tua sudah melaksanakan kewajiban yaitu menyuruh anaknya sholat. Namun ternyata anaknya enggan. Anaknya enggan, enggak mau. Aku ingin bermain sama temanku dulu. Mungkin kita bisa memberikan nasihat lembut. Ayo sholat dulu, mainnya nanti. Tapi ternyata kita gagal untuk meyakinkan anak tersebut untuk sholat. Nah, di situ kita tidak boleh menghukumnya sampai usia 10 tahun. Ini, sebelum 10 tahun tidak boleh dipukul. Maka kita tinggal. Ya, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk anak kita agar dia mau sholat, tapi ternyata belum mau. Kita enggak boleh menghukumnya selama umurnya sebelum 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun, ya, orang tua tetap memerintahkan sholat kepada anak. Namun apabila anak yang tadinya 0 sampai 7 tahun sudah ditumbuhkan cinta sholatnya, dan anak sudah tumbuh cinta sholat, 7 sampai 10 tahun sudah dilatih sholat, ya, sudah diajarkan sholat, bacaan-bacaannya diajarkan semua selama 3 tahun, ya. Namun ternyata 10 tahun itu kadangkala, ya, yang biasanya dia rutin sholat, sudah mandiri, ternyata kadangkala dia gak sholat karena lalai dengan permainannya dan sebagainya. Maka orang tua boleh memukulnya ini. Tapi dengan catatan bukan memukul yang menyebabkan luka, menyebabkan bekas pada diri anak tersebut ini. Yang tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa jera pada diri anak, bukan karena dendam atau kemarahan atau emosi orang tua yang dilampiaskan kepada anak ini. Nah, baru setelah anak itu balik, diharapkan dia benar-benar menjadi mukallaf. Sudah menjadi seorang dewasa yang sudah dicatat dosanya. Ini. Maka ketika balik itu sebenarnya adalah waktu kita memanen. Harusnya anak betul-betul menjadi dewasa, sudah bisa melaksanakan sholat, menjadi pemikul beban syariat. Namun apabila anak kita sudah balik, ternyata dia masih perlu disuruh, dipaksa-paksa untuk sholat. Itu pertanda bahwa pendidikan sebelumnya belum berhasil. Nah, sekarang dikaitkan dengan pendidikan di sekolah dasar tadi, terkait dengan metode pendidikan sholat pada anak tadi. Kalau di sekolah dasar tadi, kelas 1 sampai kelas 6, tentu saja itu umurnya campur-campur jadi satu. Di situ ada yang usianya tufulah, di situ ada yang usianya tamyiz, ada yang murhaqah, bahkan mungkin bisa jadi ada yang sudah balik kelas 6 itu. Nah, sebenarnya kalau pendidikan yang anak yang fasenya berbeda-beda tersebut dengan cara sama, yaitu dengan bicara keras, dengan kekerasan, mungkin bagi yang sudah kelas 6 atau yang sudah balik tidak masalah. Tapi bagaimana jadinya untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2? Itu dikhawatirkan akan timbul luka. Luka persepsi pada mereka bahwa ternyata sholat itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Maka kalau anak kelas 1 sampai kelas 6 kemudian dikumpulkan di dalam masjid sholat berjamaah ramai, itu tanda kutip adalah sebuah kewajaran. Kewajaran. Yang menjadi tidak wajar itu apabila mungkin kelas 6 ya, dikumpulkan di situ semua masih ramai, itu enggak wajar. Tapi kalau di situ ada kelas 1, ada kelas 2, mereka ramai, itu wajar-wajar saja karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih masa-masa bermain. Setahu mereka sholat itu juga bermain. Ini. Karena itu adalah masa-masa atau fase-fase di mana anak belajarnya adalah belajar sambil bermain. Atau bermainnya mereka adalah belajar. Ini. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya sikap yang seharusnya harusnya dipisah ya. Untuk yang fase-fase murhaqah ya, kelas 5-6 ya, murhaqah itu yang sudah 10 tahun kelas 5-6, itu tidak mengapa, itu untuk sholatnya di masjid ya. Tapi untuk kelas yang di bawah itu ya, yang di bawah 10 tahun kelas 1 2 3 4 ya, apabila guru merasa kewalahan untuk mengendalikan, mungkin bisa jadi sholatnya di kelas enggak masalah. Mereka belum memiliki kewajiban sholat ya. Sholatnya di kelas. Ya mungkin salah seorang dari mereka diajarkan menjadi imamnya. Mereka belum wajib kok untuk sholat. Mereka tidak sholat juga enggak berdosa. Maka untuk apa namanya pelaksanaan yang di sekolah tadi perlu dibagi per fase. Kalau bisa jadi mungkin kelas 1 sendiri, ya kelas 2-3 sendiri, kelas 2-3-4 sendiri, kemudian kelas 5-6 sendiri. Ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan apabila sholat duhurnya itu berjamaah dengan masyarakat umum, yaitu akan membuat gaduh di sana. Nah, padahal sejatinya mendidik anak untuk melaksanakan sholat di masjid itu bagus. Karena apa, Nabi juga mengajak anak sholat di masjid. Namun perlu diketahui, setiap Nabi mengajak anak ke masjid, Nabi pasti mendampinginya, tidak pernah dilepas. Ini kadangkala digendong oleh beliau, kadangkala ditaruh di sebelah beliau. Ini. Nah, sedangkan yang anak SD ini enggak ada orang tuanya, maka otomatis tidak ada yang mendampingi, sedangkan gurunya satu, muridnya ada 30. Ya, tentu saja repot. Nah, maka solusinya yang bijak tadi yaitu untuk kelas-kelas yang kecil mungkin belum waktunya, kalau mereka masih mengganggu di masjid, mereka dilatih sholat untuk di kelas, tidak masalah. Atau disediakan tempat atau musholah khusus di sekolah tersebut untuk mereka berlatih sholat. Walaupun mereka mungkin masih ramai, itu gak masalah ya, karena usia-usia seperti itu adalah usia-usia mereka sedang senang-senangnya bermain ya. Nanti baru setelah mereka itu murhaqah 10 tahun lah, itulah baru kita agak lebih keras, karena itu masa-masa start up atau tancap gas. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat bermanfaat dan kita pahami bersama, khususnya Ibu Hartati tadi yang bertanya di live chat YouTube. Baik Ustaz, ada pertanyaan terakhir Ustaz, datanya dari live chat. Pertanyaannya sangat panjang, mungkin kami coba meringkasnya. Dari Bunda Lia, beliau bertanya, Ustadz, saya punya anak sekarang kelas 9 dan dia sudah kami cabut dari pondok pesantren karena ternyata akhlaknya semakin buruk. Contohnya ketika disuruh sholat, dia melawan dengan keras dan membantah sampai sekarang. Dia pun sempat mengancam lebih baik tidak sekolah, Ustadz. Dan kami mencabutnya dari pondok karena kami kecewa dengan akhlak yang buruk yang dia dapat sekarang. Bagaimanakah sikap kami sebagai orang tua, atau adakah sekolah seperti apakah yang sesuai untuknya? Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Ibu Bunda Lia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu, memberikan kecerahan pada ibu dan pada anak ibu yang saat ini mungkin anak ibu sedang dalam masalah, atau ibu merasa bahwa anaknya bermasalah. Namun perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat. Bunda Lia gak usah terlalu takut merasa bahwa gagal dalam mendidik anak, karena perlu ketahui bahwa Ananda adalah anak yang hebat. Hanya saja selama ini kita belum tahu apa kehebatannya. Mungkin selama ini yang kita lihat pada Ananda adalah hanya kekurangan atau kesalahannya saja. Sehingga apa yang tampak pada mata kita seolah-olah anak kita adalah anak yang bermasalah. Namun perlu kita ketahui bahwa anak tersebut atau Ananda itu adalah anak yang hebat. Walaupun dia sudah usia kelas 9 atau kelas 3 SMP, namun belum terlambat untuk mendidiknya. Nah, dengan adanya perilaku atau akhlak yang kurang mulia pada anak tersebut, makin besar kok makin menyimpang. Mungkin bisa jadi dulu masa kecilnya dia itu taat ya untuk beribadah. Ini antara lain akibat dari urutan pendidikan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Seperti tadi disebutkan tentang prioritas pendidikan bahwa iman dulu sebelum Quran. Sebelum kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, maka kita ajarkan keimanan terlebih dahulu. Sebelum memberikan ilmu pada anak kita, kita siapkan wadahnya terlebih dahulu, yaitu hati yang bersih, yaitu mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana pertanyaan yang tadi telah disebutkan juga, yang perlu kita lakukan terhadap anak tersebut adalah kita ulang lagi penumbuhan karakter keimanannya. Metodenya sebagaimana tadi telah disebutkan, ya, tidak bisa dengan hanya ceramah. Anak yang dicabut dari pondok pesantren karena bermasalah, anak yang keluar dari sekolah karena bermasalah, itu kalau ditangani dengan banyak ceramah itu enggak mempan. Karena yang bermasalah bukan nalar mereka, yang bermasalah bukan pikiran atau otak mereka, yang bermasalah adalah hati mereka. Maka kalau pendidikan hati hanya dengan ceramah saja enggak bisa, karena Nabi dulu mendidik hati orang-orang yang mau masuk Islam bukan dengan banyak berdialog Nabi itu, tapi dengan memberikan teladan, dengan memberikan, menunjukkan akhlak yang mulia, sehingga orang-orang yang mau masuk Islam tersebut terkagum-kagum dengan akhlak Nabi, sehingga mereka merasa bahwa Islam itu indah. Akhirnya mereka masuklah ke dalam Islam, dan akhirnya nanti mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya mungkin mereka masuk Islam karena harta, walaupun mereka masuk Islam itu karena apa? Karena harga diri mereka. Namun setelah mereka masuk Islam, akhirnya mereka akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga anak-anak kita tadi, dia keluar dari pondok pesantren, akhirnya tugas orang tua itu bukan berkutat pada masalahnya. Kita gali potensi anak tersebut. Sebab dalam pendidikan karakter nabawiyah itu ada namanya konseling berbasis fitrah. Konseling berbasis fitrah itu menangani masalah anak bukan melihat masalahnya, tapi diperhatikan potensinya. Sebab dengan kaidah, apabila kita mengalami kegelapan, maka kita tidak akan membahas gelap. Yang kita bahas pastilah cahaya. Nah, dengan munculnya cahaya itu, maka gelap akan hilang. Demikian juga anak tadi yang terpaksa dikeluarkan dari pondok, ya. Kita lihat potensinya dia apa. Jelas dia makin bermasalah di pondok, berarti pondok tersebut tidak tepat untuk dia belajar. Potensi dia mungkin bukan menjadi calon ahli ilmu agama. Mungkin potensi dia menjadi calon pengusaha. Mungkin potensi dia menjadi calon ahli teknik atau bidang-bidang yang lain yang mungkin tidak seperti Ibnu Abbas. Mungkin bisa jadi anak kita tadi ingin menjadi seperti Abdurrahman bin Auf yang ahli dalam ilmu perdagangan. Mungkin akan ingin menjadi seperti sahabat Urwah Al-Bariki yang pintar dalam negosiasi. Mungkin seperti sahabat Mus'ab bin Umair yang dia menjadi seorang duta. Mungkin seperti Khalid bin Walid yang menjadi seorang panglima. Nah, maka kita gali potensi anak tadi itu dia cenderungnya kemana. Ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Apabila seorang anak dipaksa untuk belajar sesuatu yang bukan potensi bakatnya, maka lam yuflifihi, dia tidak akan berhasil di bidang itu. Wa fatahu ma huwa muhayyaun lahu, maka dia tidak berhasil di bidang itu dan bakat aslinya tidak akan tumbuh, akan hilang. Nah, mungkin bisa jadi anak tersebut itu memiliki potensi yang kita tidak menggalinya dan kita tidak tahu, kemudian kita paksakan pada bidang yang bukan bidangnya tadi sehingga dia enggak suka, tidak muncul kecintaan, akhirnya dia bermasalah dalam belajarnya. Nah, makanya yang perlu kita lakukan pertama tadi, tumbuhkan kembali keimanannya. Terus kemudian anak tersebut mau sekolah di mana lagi? Sejatinya masalah mau sekolah atau tidak sekolah itu tidak jadi masalah, ya. Karena yang menjadi penanggung jawab pendidikan adalah orang tua. Yang menjadi permasalahan kalau anak itu gak mau di rumah, ini itu jadi permasalahan. Karena makin senang anak itu di rumah, maka kesempatan bagi orang tua untuk mendidiknya. Saat ini banyak sekali alternatif-alternatif pendidikan, ya. Ada yang menggunakan, kalau yang seperti di Kemenak itu ada namanya program Salafiyah Ula, kemudian ada Salafiyah Wusto, kemudian ada yang Ulya, kemudian ada lagi kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Dan masih banyak lagi alternatif-alternatif pendidikan yang mana sebenarnya kalau anak tidak mau sekolah, sebenarnya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah anak tidak mau belajar. Ini. Sedangkan belajar itu bukan hanya duduk di bangku, kemudian dia menulis, membaca, menghafal, tapi anak mungkin bermain keluar bersama teman-temannya untuk menjalin persahabatan, Anak mungkin bongkar-bongkar sesuatu atau barang yang ada di rumah. Anak mungkin berbuat kesalahan sekalipun, itu adalah belajar bagi mereka. Ini, jadi janganlah kita persempit tentang makna belajar, bahwa kalau anak tidak mau sekolah, nggak mau mondok, berarti tidak belajar. Masih banyak kesempatan lagi. Justru dengan senangnya anak di rumah, ini adalah peluang besar bagi orang tua untuk mendidik mereka. Yang saat ini banyak sekali orang tua yang menerapkan seperti istilah homeschooling. Ada yang menyebutkan dengan pendidikan rumahan. Ya, mereka tetap mendapatkan ijazah, walaupun ijazah kesetaraan, namun kesempatan orang tua mendidik anaknya di rumah itu terfasilitasi. Akhirnya orang tua menjadi leluasa, bisa maksimal mendidik mereka, dan harapannya nanti kelak betul-betul ketika anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbirham huma kama rabbayani shaghira, ya Allah, ya Rabb kami, rahmatilah mereka berdua, orang tua kami itu, sebagaimana mereka menyayangiku, mendidikku waktu aku kecil. Karena yang mendidik anak-anak kita adalah kita sendiri, harapannya kita mendapatkan doa anak tersebut, yang mana akhirnya menjadi amal jariah bagi kita, yaitu doa anak-anak yang soleh. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakal khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk Ibu atau Bunda Lia tadi yang bertanya melalui live chat YouTube dan kita semua yang menyimaknya. Kami ucapkan pula terima kasih, jazakal khairan, untuk Bapak Sofyan Hadi Al-Batawi yang telah menuliskan kalimat bijaknya meringkas dari tema atau materi kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa YouTube. Dan pertanyaan Bunda Lia tadi adalah yang terakhir, Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Di kesimpulan pada kesempatan kali ini, bahwa pendidikan iman, pendidikan karakter keimanan itu adalah prioritas pertama dan utama dalam pendidikan anak-anak kita. Itu adalah pondasi bagi semua ilmu yang ada pada anak kita. Itu adalah pondasi dari semua perilaku anak-anak kita. Itu adalah wadah bagi ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita. Itu keimanan. Dari pendidikan keimanan itu maka muncullah akhlak yang mulia pada anak-anak kita. Kalau kita merasa bahwa anak kita tidak memiliki akhlak yang mulia, berarti pertanda bahwa di dalam dirinya tidak tumbuh keimanan dengan sempurna. Karena salah satu bukti atau tanda sempurnanya iman seseorang itu adalah akhlak dari orang tersebut. Kalau orang akhlaknya bagus, maka imannya sempurna. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqo. Orang beriman yang sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini, maka permasalahan anak-anak remaja sekarang, generasi kita sekarang yang akhlaknya tidak bagus, itu pertanda bahwa pendidikan keimanan yang seharusnya dulu menjadi prioritas utama belum mereka kenyam, belum tersentuh kepada mereka. Maka kita saat ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak generasi yang menurut kita masih kurang tersebut, yaitu kita ulang lagi pendidikan kepada mereka, bukan dengan kekerasan, bukan dengan banyak menceramai mereka, bukan dengan paksaan, tetapi kita memberikan teladan kepada mereka. Itu yang paling utama. Kita perbaiki diri kita sebaik-baiknya, kemudian kita bersamai mereka dengan diberikan empati, diberikan penghargaan kepada mereka, kita dengarkan mereka, kemudian kita peluk mereka, kita dampingi mereka sehingga mereka mau curhat kepada kita. Itulah antara lain metode-metode untuk penumbuhan keimanan. Namun sering sayang sekali saat ini banyak sekali para pendidik mendidik keimanan, mendidik akhlak dengan kekerasan, dengan diberi hukuman. Ternyata tidak memberikan efek kepada mereka, justru akan memperparah, muncullah dendam pada diri mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga pada fase-fase yang pertama ini, pada pendidikan itu adalah kita tumbuhkan mahabbah pada diri anak-anak kita. Kita tumbuhkan rasa terima kasih anak kita, sehingga mereka mudah sekali mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada orang yang telah membantunya. Kita tumbuhkan kepada mereka bahwa Allah itu maha agung, ya. Allah itu menciptakan alam semesta yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian kita tasfiyah hati-hati mereka sebelum kita tarbiyah mereka. Ini itulah prioritas yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.